بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, bab 13. في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، yaitu tipu muslihat syaitan yang dia lancarkan kepada anak Adam. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, قال الله تعالى إخبارا عن عدوه إبليس. الله سبحانه وتعالى berfirman mengkhabarkan tentang musuhnya yaitu Iblis. لما سأله عن امتنائه عن السجود لآدم، yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis tentang penolakan yang dia lakukan untuk bersujud kepada Adam, wihtijajihi bi annahu khairu minhu, dan ketika bagaimana iblis berhujjah, beralasan bahwasanya dirinya lebih baik daripada Adam, wa ikhrajihi minal jannah, dan ketika iblis itu dikeluarkan dari jannah, annahu sa'alahu ayung dirahu, Allah khabarkan bagaimana iblis memohon kepada Allah agar ditangguhkan. Fa'angdarahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan tangguh, memberikan waktu tunda kepada iblis. Thumma qala aduwullah, kemudian musuh Allah itu pun berkata, yaitu iblis, sebenarnya disebutkan dalam surah Al-A'raf, fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim, maka dengan sebab engkau telah menyesatkan diriku, dengan sebab engkau telah menjadikan diriku sesat, sungguh aku akan duduk menghadang mereka dari jalanmu yang lurus. Qala jumhur al-mufassirin wa nuhah, berkata mayoritas dari mufassirin, demikian pula ahli nahwu, hudhifa ala, pada ayat ini ala itu di makhzuf, fangtasabba bil fi'li, maka dia pun menjadi nasab dengan fi'il yang mendahulunya. Wa taqdir Adapun takdirnya, la'aq'udanna lahum ala siratika. Sungguh aku akan duduk menghadang mereka atas jalanmu. Dari jalanmu. Ala siratika. Alanya makhzuf. Kemudian siratika. Tapi di sini menjadi nasab dengan fi'il yang di depannya. La'aq'udanna lahum sirataka. Buat zahir, adapun yang zahir, tapi yang nampak, anal fi'la mudhmar. Bahwasanya fi'il di sini, tapi disembunyikan. Fa innal qa'id ala syai' mulazim lahu. Maka sungguh orang yang duduk atas sesuatu berarti dia menetapi sesuatu itu. Fa ka'annahu qal, maka seakan-akan di sini iblis berkata, la alzamannahu, sungguh aku akan menetapinya. Wala arsadannahu, sungguh aku akan selalu mengintainya. Wala ta'wajannahu, dan sungguh aku akan selalu mengobarkannya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, siratakal mustaqim dinakal wadih. Ya, dimaksud siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus, yaitu dinakal wadih, agamamu yang demikian jelas. Sungguh aku akan duduk menghadang mereka dari agamamu yang demikian jelas ini. Wa qala Ibn Mas'ud, adapun Ibn Mas'ud mengatakan, siratakal mustaqim huwa kitabullah. Yang dimaksud siratakal mustaqim yaitu kitabullah. Wa qala Jabir, adapun Jabir berkata, huwa al-Islam. Yang dimaksud siratakal mustaqim yaitu al-Islam. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata, huwa al-haq. Siratakal mustaqim adalah al-haq. Wal jami' ibarat an makna wahid. Dan semuanya, apakah itu yang diucapkan Ibn Abbas, ataupun Ibn Mas'ud, ataupun Jabir, demikian pula Mujahid, semua merupakan ibarat an makna wahid. Ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya memiliki makna yang sama. Wahuwa, yaitu, tep maknanya, at-tariq al-musil ilallah ta'ala. Yaitu jalan yang akan menghantarkan kepada Allah ta'ala. Waqad taqaddam hadith Saburah ibni Abil Fakih, dan telah disebutkan di depan hadith Saburah ibni Abil Fakih, inna syaitan ka'ada libni Adam bi'atruqihi kulliha. Sungguh syaitan duduk menghadang ibnu Adam di semua jalan-jalannya. Fama min tariqil khair illa wa syaitan ka'id alaihi yaqta'uhu ala salik. Maka tidak ada satu jalan kebaikan pun kecuali pasti syaitan duduk menghadang, berusaha untuk menghalang-halangi orang yang berjalan di atasnya. Taib, ini terkait dengan makna siratakal mustaqim. Ya, berikutnya. Wa qawluhu, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, masih terkait dengan ucapan iblis. Ayat 17 surah Al-A'raf. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian, sungguh akan aku datangi mereka dari arah depan. Qala Ibnu Abbas fi riwayati Atiyah anhu. Berkata Ibnu Abbas dalam riwayat Atiyah dari beliau, min kibalid dunya. Min baini aidihim ay min kibalid dunya. Dari arah depan, yaitu yang dimaksud dari arah dunia. Wa fi riwayatin Ali anhu, adapun pada riwayat Ali dari beliau, yaitu dari Ibn Abbas, usyakkikuhum fi akhiratihim. Dari arah depan, maknanya aku akan membuat mereka ragu dalam urusan akhirat mereka. Wa kadzalika qala al-Hasan, demikian pula berkata Al-Hasan, min baini aidihim min kibalil akhirah takziban bil ba'thi wal jannati wal nar. Al-Hasan berkata, dari arah depan, yaitu dari arah akhirat, hingga mereka pun mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya surga, adanya neraka. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata, min baini aidihim min haitsu yubsirun. Dari arah depan, yaitu dari arah yang bisa mereka lihat. Kelanjutan ayat, wa min khalfihim, dan dari arah belakang. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas berkata, uraghibuhum fi dunyahum. Dari arah belakang, yaitu aku tumbuhkan semangat mereka terkait dengan urusan dunia. Aku dorong mereka, aku tumbuhkan semangat mereka dalam urusan dunia. Wa qala Al-Hasan, adapun Al-Hasan mengatakan, min kibali dunyahum uzayyannaha lahum wa tab usyahiha lahum. Dari arah belakang, yaitu dari arah dunia, akan aku hiasi dunia ini bagi mereka, dan akan aku jadikan mereka demikian menginginkan, demikian menyukai dunia ini. Wa an Ibn Abbas riwayatin ukhra, dan dari Ibn Abbas dalam riwayat yang lain, wa min khalfihim min kibalil akhirah, dari arah belakang, yaitu dari arah akhirat. Wa qala Abu Salih, adapun Abu Salih mengatakan, usyakkikuhum fil akhirah wa uba'iduha alaihim. Aku jadikan mereka meragukan akhirat dan aku jauhkan akhirat dari mereka. Wa qala Mujahid aida, demikian Mujahid mengatakan, min haitsu la yubsirun. Min khalfihim ay min haitsu la yubsirun, dari arah belakang, yaitu dari arah yang mereka tidak bisa melihatnya. Kelanjutan ayat, wa an aymanihim, dan dari arah kanan mereka. Qala Ibn Abbas. Berkata Ibn Abbas. Ushabbihu alaihim amra dinihim. Akan aku samarkan atas mereka urusan agama mereka. Akan aku samarkan, akan aku rancukan atas mereka urusan agama mereka. Wa qala Abu Salih, adapun Abu Salih mengatakan, al-haq usyakkikuhum fi an aimanihim, dari arah kanan. Yang dimaksud al-haq usyakkikuhum fi, terkait dengan al-haq, terkait dengan kebenaran. Aku akan membuat mereka ragu terhadap kebenaran ini. Wa an Ibn Abbas aidha, dan juga dari Ibn Abbas, min kibali hasanatihim. Wa an aimanihim, dari arah kanan, min kibali hasanatihim, dari arah kebaikan-kebaikan mereka. Qala al-Hasan, Al-Hasan berkata, min kibalil hasanat usbituhum anha. Dari arah kebaikan-kebaikan, aku akan buat mereka malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Wa qala Abu Salih aidha, adapun Abu Salih mengatakan, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim unaffiquhu alaihim wa uraghibuhum fihi. Aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Maknanya, aku akan mendatangi mereka dengan diam-diam, dan aku pun akan memberikan dorongan-dorongan, hasutan-hasutan kepada mereka. Wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan, wa an syama'ilihim as-sayyi'at ya'muruhum biha wa yahussuhum 'alayha wa yuraghibuhum fiha wa yujazzinuha fi ayunihim. Terkait dengan kata-kata wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri, Al-Hasan mengatakan, as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, ya'muruhum biha, iblis akan memerintahkan anak Adam untuk melakukan kejelekan-kejelekan itu. Wa yahussuhum 'alaiha, memberikan hasungan-hasungan kepada mereka. Wa yuraghibuhum fiha, menumbuhkan semangat, dorongan pada mereka ini. Wa yujazzinuha fi ayunihim, dan menghiasi, menampakkan indah kejelekan-kejelekan di mata anak Adam. Kemudian berikutnya, wa sahha an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dan telah sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu bahwasanya beliau berkata, wa lam yaqul min fawqihim li'annahu 'alima anna Allah min fawqihim, dan tidak dikatakan di sini dari arah atas, dari atas mereka. Karena sungguh iblis itu tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas mereka. Qala Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi berkata, Fallah azza wa jal anzala rahmah alaihim min fawqihim. Allah azza wa jal menurunkan rahmah atas manusia dari atas mereka. Waqala Qatadah, dan Qatadah berkata, ataka syaitan ya ibna Adam min kulli wajhin ghairu annahu lam ya'tika min fawqik. Syaitan akan mendatangimu wahai anak Adam dari semua arah selain dari arah atas. Syaitan tidak akan mendatangimu dari atas. Lam yastati' ayahula bainaka wa baina rahmatillah. Syaitan tidak akan mampu untuk menghalang-halangi antara dirimu dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-Wahidi. Al-Wahidi berkata, wa qawlu man qala al-ayman kinaya anil hasanat wasyama'il kinaya anis sayyiat. Hasan. Ucapan dari mereka-mereka yang mengatakan bahwasannya kanan itu kiasan tentang kebaikan-kebaikan, adapun kiri ada kiasan tentang kejelekan-kejelekan, hasan. Maka ucapan ini ucapan yang baik. Li'an al-Arab takul, karena orang-orang Arab mereka mengatakan, ij'alni fi yaminik wala taj'alni fi shimalik. Tapi ketika orang Arab mengatakan, jadikan aku di kananmu dan jangan jadikan diriku di kirimu. Turid, yang dikehendaki. Ketika orang Arab mengatakan demikian, yang dikehendaki, ij'alni minal muqaddimin indak wala taj'alni minal muakhirin. Jadikan dirimu termasuk orang yang dikedepankan. Jangan jadikan diriku sebagai orang yang ditinggalkan. Warawa Abu Ubaid anil Asma'i, berkata Abu Ubaid dari Al-Asma'i, huwa indana bil yamin. Ketika ada orang mengatakan huwa indana bil yamin, ai bimangzilatil hasanah. Dia di sisi kanan kami. Ai yang dimaksud di sini bimangzilati hasanah, yaitu dalam kedudukan yang baik. Wa bididdi dzalik huwa indana bisyimal. Dan lawannya akan dikatakan indana bisyimal. Dia di sisi kiri kami. Wa haka al-Azhari an ba'dihim fi hadhihi al-ayah. Al-Azhari menghikayatkan dari sebagian mereka terkait dengan ayat ini, yaitu surah Al-A'raf. La'atiyannahum min baini aydihim, sungguh akan aku datangi mereka dari arah depan. Ai yang dimaksud, la'ughwiyannahum hatta yukadzibu bima taqaddam min umuril umami salifah. Akan aku simpangkan mereka hingga mereka mendustakan apa yang telah berlalu dari urusan-urusan umat-umat terdahulu. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang, bi amril ba'ats, yaitu terkait dengan urusan perkara kebangkitan, akan adanya kebangkitan setelah kematian. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari arah kanan dan dari arah kiri. Ai la udilannahum fi ma ya'malun, akan aku sesatkan mereka pada perkara-perkara yang mereka amalkan. Li'annal kasba yuqal fih dhalika bima kasabat yada. Karena terkait dengan usaha, akan dikatakan tentang usaha itu, dzaka bima kasabat yada, itu dengan apa yang diusahakan oleh kedua tanganmu. Wa in kanat yadan lam tajanniya syai'a. Walaupun kedua tangan itu tidak melakukan sesuatu pun. Usaha, sebuah usaha. Walaupun itu tidak dilakukan dengan tangan, tetap akan dikatakan bima kasabat yadah. Dengan apa yang diusahakan kedua tanganmu. Li'annahuma al-aslu fit tasarruf. Karena demikian kedua tangan ini yang menjadi asal dari semua perbuatan. Faja'alata mathalan li jami' ma ya'mal bi ghairihima. Maka kedua tangan ini dijadikan sebagai misal bagi seluruh perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lainnya. Maka dikatakan di sini wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Ya dimaksud la'udilannahum fi ma ya'malun, akan aku sesatkan mereka pada perkara-perkara yang mereka amalkan. Wa qala al-akharun, dan berkata yang lainnya, minhum Abu Ishaq wa Zamkhusri, di antaranya yaitu Abu Ishaq, demikian pula Zamkhusri, wa lafadz li Abi Ishaq. Adapun lafadz di sini adalah lafadz Abu Ishaq. Dzukira hadil wujuh linubalaghah fi tawkid. Disebutkannya arah-arah ini adalah untuk memberikan tambahan penegasan. Ai, sehingga maknanya la'atiyannahum min jami'il jihad. Sungguh akan aku datangi mereka dari seluruh arah. Wallahu a'lam, dan tentunya Allah yang lebih mengetahui. At-tasarrafu lahum fil idlal min jami'i jihatihim. Aku akan mengusahakan bagi mereka untuk menyesatkan mereka dari seluruh arah-arah mereka. Wa qala Zamkhusri, adapun Zamkhusri mengatakan thumma la'atiyannahum minal jihad al-arba allati ya'ti minha al-adu fil ghalib. Kata Zamkhusri, menjelaskan tentang ayat tadi, sungguh akan aku datangi mereka dari empat arah di mana musuh kebanyakan akan mendatangi dari empat arah tadi. Kalau tidak dari depan, dari belakang. Kalau tidak dari belakang, dari kanan. Kalau tidak dari kanan, dari kiri. Wahada midl liwaswasatihi ilaihim wa taswilihi ma'amkanahu wa qudra alaih. Maka ini menjadi permisalan untuk was-was yang dilancarkan oleh syaitan, godaan yang dilancarkan oleh syaitan, yang mungkin dan yang mampu untuk dia lakukan terhadap Ibnu Adam. Kakaulihi, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 64, wastafzid man istata'ta minhum bisautik, dan doronglah dan hasutlah siapapun yang kau mampu dari mereka dengan suaramu, dengan seruanmu. Wa ajlib alaihim bihainik wa rajlik, dan kerahkan atas mereka pasukan berkudamu dan juga pasukan jalan kakimu. Wa hadha yuwafiq ma haqainahu an Qatadah, dan ini cocok sesuai dengan apa yang kami hikayatkan dari Qatadah. Ataka min kulli wajhin ghairu annahu lam ya'tik min fawqik. Iblis, syaitan akan mendatangimu dari semua arah. Akan tapi dia tidak akan mendatangimu dari atasmu. Wa hadzal qaul a'am fa'idah wa la yunakid ma qallahu salaf fa inna dzalika ala jihah tamtsil la ta'yin. Dan ini ada ucapan yang lebih umum faedahnya, yaitu apa yang terhikayatkan dari Qatadah ini. Ini adalah ucapan yang lebih umum, faedahnya lebih umum. Wala yunakid maqallahu salaf, dan ini tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh para salaf. Fa inna dalika ala jihah tamthil la ta'yin, karena apa yang disebutkan oleh para salaf ini babnya ada memberikan permisalan, bukan menta'yin. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ala fuminkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.